Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita masih berada di penghujung pelajaran ke-8 dari buku pertama Durus Al-Lughah. Beberapa latihan telah kita lalui, telah kita kerjakan secara lisan. Nah, tersisa latihan ke-6, ya, latihan ke-6. Baik. Coba kita lihat halaman 45, latihan 5, ini terakhir yang kita baca. Nah, kita di sini diajak untuk mengenali, ya, beberapa contoh kata yang berakhiran dengan huruf alif. Ya, beberapa contoh kata yang huruf terakhirnya adalah huruf alif. Tentu akan banyak sekali, ya, kalimat-kalimat Arabiyah, kata-kata isim berbahasa Arab yang akhirnya adalah huruf alif. Ini beberapa contoh saja. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, huruf alif adalah salah satu huruf mad. Ya, salah satu huruf mad. Ya, huruf mad ada berapa? Ada 3. Apa saja? Alif, lalu wawu, dan ya. Kapan mereka menjadi huruf mad? Kapan huruf-huruf itu menjadi huruf mad? Kalau dia disukun. Ya, dia disukun. Nah, alif sukun, wawu sukun, ya sukun, ya, akan menjadi huruf mad bila sebelumnya ada harokat yang sejenis. Ya. Fathah ketemu alif, ya. Kasrah ketemu ya sukun, lalu dhammah ketemu wawu sukun. Nah, sekali lagi, ada 3 huruf mad, alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya akan menjadi huruf mad kapan? Kalau semuanya dalam kondisi disukun dan sebelumnya ada harokat dari jenis masing-masing. Baik. Nah, sekarang kita mengkhususkan pada satu huruf mad, yaitu alif. Ya. Alif adalah huruf yang selalu sukun, ya, huruf yang selalu sukun, dan dia apa, selalu menjadi huruf mad, ya. Beda dengan ya dan wawu, ya, terkadang kita menjumpai ya berharokat, ya, wawu berharokat. Tapi kalau yang namanya alif selalu apa, sukun, ya. Loh, kalau ada alif fathah, nah itu bukan alif berarti, hamzah, hamzah fathah. Alif kasrah bukan alif, itu apa? Hamzah. Ya. Baik. Nah, lebih khusus lagi sekarang kita akan melihat contoh-contoh kata yang akhirnya adalah huruf alif. Ya. Karena huruf alif berarti dia tidak bisa berharokat. Ya. Alif selalu apa? Sukun. Alif selalu sukun sehingga tidak bisa berharokat. Nah, kalau ini sudah kita pahami, ya, bahwa huruf yang berakhiran alif itu, ya, adalah kalimat atau kata yang berakhiran alif itu adalah kata yang tidak mungkin menampakkan harokat terakhirnya, ya. Berarti ketika, ya, kita ingin merubah kondisi, ya, kata tersebut, tidak bisa ditampakkan perubahan itu, ya. Tidak seperti kata-kata yang akhirnya selain alif, misalkan dal, Muhammadun, bisa Muhammadan, Muhammadin, dan perubahannya bisa kita lihat dengan mata, ya, bisa kita dengar dengan telinga, ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya. Tapi kalau akhirnya alif, maka tidak bisa kita tangkap baik dengan indera apa, pendengaran, ya, juga secara tertulis tidak akan bisa kita tampakkan perubahan itu, ya. Coba lihat al-baitu, baca. Nah, Al-baitu kalau ada huruf jar, ya, fi atau min atau ila, jadilah dia berubah kondisi huruf terakhirnya dari dhammah menjadi kasrah dan tampak jelas perubahan itu. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Kata yang kedua, al-mustashfa. Ada? Al-mustashfa. Huruf terakhirnya apa? Alif. Alif, ya. Bukan fa, tapi alif, ya. Alif, ya. Alif bentuknya ya, ya. Namanya alif maksurah. Baik, masukkanlah fi padanya. Fil mustashfa, ya. Atau min. Minal mustashfa. Atau ila. Ilal mustashfa, ya. Tetap, ya. Apakah berubah? Berubah, tapi tidak tampak perubahan itu, ya, nggak bisa kita lihat, ya, secara apa namanya sekilas, ya. Tapi kalau secara kedudukan memang, ya, kita katakan berubah, nah, tapi tidak bisa kita lihat apa maknanya, juga ajek, maknanya ajek saja. Demikian pula al-baitu, al-baiti itu juga ajek saja, cuman perubahannya jelas kelihatan, ya. Perubahan keadaannya, ya. Demikian pula seperti yang dialami oleh al-mustashfa, ya, kata Amerika dan Almania. Apa Amerika? Amerika. Almania, Jerman, ya. Almania, Jerman. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat halaman 46. Iqra waktub, ya. Baca dan tulislah, ya. Labas untuk majelis kali ini mungkin kita cukup membacanya. Iqra, ya. Fadhol. Dimulai dari yang terdekat. Ya, fadhol. Oh ya, fadhol. Nomor 1, coba dibaca. Adat tabibu min inkaltaro. Ya. Ahsan. Hadat tabibu min inkaltarro, ya. Kalimat inkaltarro walaupun ada min tetap tidak bisa dikasroh, ya. Baik. Fadal. Nomor 2. Zahaba Hamidun ila Faransa. Ya. Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamidun, Hamid. Zahaba, pergi, telah pergi. Ila, ke Faransa, Perancis. Nomor 3. Mahmudun maridun wal ana fil mustashfa. Naam. Mahmudun maridun. Mahmud sakit, ya. Huwa, dia, yaitu Mahmud, al ana, al an ini kata yang menerangkan waktu, ya. Al ana, sekarang ini, dan dia selalu nunnya diakhiri atau nunnya diberi harokat fathah, ya. Keterangan waktu, ya, nunnya di fathah. Huwa al-ana fil mustashfa. Dia, Mahmud, sekarang fil mustashfa, di rumah sakit, di dalam rumah sakit. Nah, silakan nomor 4. Zahaba Abdullah minal Amania ila Inkaltar. Inkaltar, Inggris. Iya, inkaltarro dibaca. Inkaltarro. Baik. Coba diulangi lagi. Dahaba. Dahaba Abdullah. Nah, Abdullah haknya di harokati apa? Abdullah. Hu. Hu atau hi atau hak? Abdullah. Abdullahi. Ayo, ya. Karena dia lafad, ya. Al-Jalalah, ya, lafad Allah. Dia apa posisinya? Mudhaf ilaih. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Masih ingat mudhaf, mudhaf ilaih? Dua kata yang disusun, yang satu bersandar kepada yang kedua, ya. Mudhaf ini yang bersandar, mudhaf ilaih yang jadi sandaran. Yang jadi sandaran ini maka akan dikasrah, ya. Abdullahi, hambanya Allah, ya. Tapi kemudian sudah menjadi nama ini, ya. Baik, barakallahu fiik. Ulangi. Dahaba Abdullahi. Dahaba Abdullahi minal. Nah, di sini nunnya tetap disukun, min. Oh. Ya, min, lalu hamzahnya bunyi a, min a, bukan minal tapi min al. Oh, Ya, makanya ada tanda hamzah yang nyata a. Ya, jadi di sini nunya bukan di fathah minal, tapi min al. Ya. Zahaba Abdullah min Almania ilal Inkaltaro. Ini pun juga tanpa al, ila Inkaltaro. Ila, oh ya, ila Inkaltaro. Ahsan. Ila Inkaltaro. Jadi nama negeri Jerman, lalu Inggris, Prancis, ini tidak butuh al, ya. Nampaknya demikian. Faronsa, ya, tanpa al. Inkaltaro, tanpa al. Amerika juga tanpa al. Almania, ya, tanpa al. Ya. Baik, kontol. Hadal kitabu li Isa, wadalikal kitabu li Musa. Ahsan tak. Coba diartikan. Hadal kitabu li Isa. Ini buku milik Isa. Ya. Dan itu buku milik Musa. Ahsan. Ini buku milik Isa dan itu buku milik Musa. Baik. Ahsan. Baik. Hadal muhandisu min Amerika. Baik. Hadal muhandisu, insinyur ini, dari ini insinyur Amerika. Dari Amerika. Barakallahu. Nah, kemudian insyaallah. Ya. Nomor 4 dibaca. Tarkijo nomor 4. Dahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltaro. Kaltaro. Iya, roknya nampaknya di tasdid ini. Inkaltaro, ya. Inkaltaro. Iya. Roknya juga panjang karena ada alifnya. Inkaltaro. Inkaltaro. Tarro. Inkaltaro. Ya. Sebenarnya mau soalnya bukan asli Arab, ya. Inkaltaro kan bukan asli Arab, jadi terserah kita mau menyebut Inggris dengan lafaz seperti apa, terserah sebenarnya. Ya. Baik, barakallahu. Tapi ini nampaknya di tasdid Inkaltaro. Ya. Baik, fadal. Nomor 5. Ya, nomor 5. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ya, Isa ainnya panjang, li Isa. Ya. Ulangi. Hadzal kitabu. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ya. Ini kitab milik Isa dan itu kitab milik Musa. Baik, fadal. Pak Sarwin nomor 2, fadal. Zahaba Hamidin ila Faronsa. Baik. Zahaba, betul, ya. Hamid, nah ini dalnya apakah di kasroh seperti tadi Hamidin atau Hamidun? Dia bukan mudhaf ilaih. Zahaba Hamidun. Ahsan. Hamidun ila Faronsa. Ya, barakallahu fiik. Jadi kita sudah dikenalkan dengan salah satu jenis kalimah yaitu fi'il, ya. Apa fi'il itu? Kata kerja. Contohnya ini dahaba. Apalagi kemarin kharaja, ya. Dahaba dan kharaja. Nah, kata-kata yang seperti ini, ya, kata kerja ini pasti butuh apa? Pelaku, ya. Butuh pelaku. Dahaba, ya. Telah pergi. Siapa? Nah, Hamid. Ini pelakunya. Nah, pelaku, ya, itu dia diberi tanda dhammah, ya. Kalau dia posisinya sebagai pelaku, maka diberi tanda dhammah. Dhahaba Hamidun, kharaja Khalidun, di dhammah. Ya. Barakallahu fik. Ya. Nomor 3. Muhammadun maridun wal ana fil mustashfa. Baik. Siapa yang sakit, Bang Amal? Mahmud, ya, bukan Muhammad. Mahmud. Ya, Mahmud. Ulangi. Mahmudun. Mahmudun. Mahmudun maridun. Ya. Wal ana fil mustashfa. Ya. Mirip mah ya. Mahmud, Muhammad mirip ya. Tapi ada wawunya itu. Ya. Barakallahu. Sekarang kita beralih pada latihan ke-6. Iqra, ya, baca. Iqra, baca. Nah. Baik. Silakan Pak Kamal, dicoba dulu. Dibaca. As-suratu. Ya, di sini ada ba-nya, as-saburatu, ya, as-saburatu. As-saburatu imama imamun talibun wahia khalfa wahia khalfa wahia khalfal mudarrisun mudarrisun. Ya. Baik. Coba kita perhatikan setiap kata yang tertulis ya pada contoh-contohnya ya. Kita sudah yakni diberi apa? Diberi yakni apa? Sudah dibantu ya, sudah dibantu dengan adanya harokat-harokat ya. Ya mungkin kita masih bingung untuk melafadzkannya dengan harokat apa. Ini ya, sudah ada harokat ya. Nah, itu tinggal dibaca. Nah, yang belum ya, ini yang kita pikir. Yang belum baru kita pikirkan. As-saburatu. As-saburatu. Nah, kalau ada hamzah di atas enggak mungkin dibaca i. Ya. Kalau di atas berarti imma fathah atau dhammah ya. Ini dibaca a. As-saburatu amama. Ya. Amama. Amama talibi. Ah, sudah di kasrah ini. Sudah ada kasrahnya. Tinggal baca. Wahia ya, khalfa. Tinggal baca khalfa. Khalfa apa? Nah, yang paling belakang sudah dikasih harokat kasrah. Ya, tinggal kita sempurnakan yang belum diharokati. Khalfal mudarrisi. Baik, demikian. Diulangi Pak Kamal. As-saburatu. As-saburatu amama amamat talibi wahia khalfa mudarrisi. Ya. Kita ulangi. Ya, silakan diikuti. As-saburatu amama talibi wahia khalfal mudarrisi. Baca. Ya. Kita ulang. As-saburatu papan tulis ya. As-saburu apa artinya? Papan tulis amama talibi, di hadapan atau di depan murid ya, siswa. Wahia dan dia di belakang guru. Ya, seperti ini posisinya. Ya. As-saburatu amama talibi wahia khalfal mudarrisi. Baca. As-saburatu amama talibi wahia khalfal mudarrisi. Wahia, apa hia? Hia apa? Artinya dia. Kata ganti bagi ya saburah ya, ya jenisnya muannats ya, jenisnya muannats. Ya, barakallahu. Baik. Lanjutkan dulu, nanti baru kita simpulkan. Hadap Pak Sarwin. Lanjutkan dulu contoh-contoh yang lain. Aina saya roti. Aina saya rotu mudarisi. Masuk kelam langsung. Saya rotul ya. Aina saya rotul mudarisi ya. Hia amama muhdarisati. Iya. Iya. Lepas ya. Aina, di mana saya rotul mudarisi? Mobilnya Pak Guru. Hia mobil itu amamal di belakang madrasati, di depan sekolah. Iya. Iya, mudarris Bu Guru. Ya. Lebih tepat madrasah saja, ya. Baik. Baik. Coba kita ulang nomor 2. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Baik. Baik. Jadi pelajarannya di situ. Amamal madrasati. Kalau tadi yang di contoh pertama amamat talibi dan khalfal mudarrisi. Nomor tiga. Aina bintul imam. Ainal bintul. Aina bintul imami. Di sini titiknya di bawah. Di situ di mana, Pak? Titiknya berapa? Bintu. Di sini titiknya dua. Baitu. Aina baitul imami. Baitu baitul imami. Kolfa kolfal masjid. Barakallahu fiik. Aina baitul imami? Di mana rumahnya imam, ya. Taib. Baitu ya, bukan pintu, ya. Kalau dibaca pintu itu namanya tashif, ya, tashif, ya. Mengalami apa? Yakni apa ya, pergeseran, ya. Memang kalau dihilangkan titiknya bintu dan baitu akan sama, ya. Apanya? Rosemnya sama, ya. Baik. Di mana rumahnya imam? Rumahnya imam khalfal masjid, di belakang masjid. Nomor 4, Pak Tarkijo. Aina jalasa Hamidun. Ahsan. Jalasa. Jalasa khalfa Mahmudin. Ahsan. Barakallahu fiik. Jalasa ini jenis kata yang sama dengan zahaba kharaja, ya. Pergi, ya, keluar. Jalasa apa? Duduk. Dia kata kerja. Jadi butuh apa? Butuh disebut pelakunya, ya. Makanya di sini aina jalasa, di mana duduknya, ya. Di mana duduk? Siapa yang duduk? Hamid. Pelakunya Hamid, maka dia di dhammah. Seperti yang dibaca Pak Tarkijo. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Ya. Jalasa khalfa Mahmudin. Baik. Adapun jawabannya, ya, karena sudah disebutkan, ya, di pertanyaannya, maka tidak perlu lagi disebut Hamidnya. Jalasa khalfa Mahmudin. Duduk di belakang Mahmud. Siapa? Ya, Hamid, ya. Kok enggak disebutkan? Sudah jelas dari pertanyaannya. Jadi pertanyaan sudah cukup, ya, terwakili, ya, barakallahu fiik. Nomor 5. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Baik, barakallahu fiik. Zahaba Ammarun, ya. Ini juga sama, ya. Ammar sebagai apa? Pelaku, ya, atau bahasa Arabnya fa'il, ya. Bahasanya apa? Fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Ada pekerjaan, ada pelakunya. Ya. Zahaba Ammarun. Ya. Telah pergi Ammar. Kemana? Ilal masjidi. Kemudian setelah masuk, wajalasa, dan duduk amamal mihrabi. Di depan mihrab. Ya. Di depan mihrab. Barakallahu fiik. Nah, silakan Pak Ayu, diulang lagi nomor 1. Ya. Apa mau? Asab asabar asab asabarrotun asaburrotu asaburrotu asaburrotu amama asaburrotu amama dzallibi wa hayyi khalfal mudarrisi. As-saburratu as-saburratu as-saburratu amama. Seperti ini tulisannya. As-saburratu. Ada tasydid lagi di ba-nya. As-saburratu. As-saburratu. As-saburratu. As-saburratu. Amamal as-saburratu amama talibi. Amamat, maksud tepok langsung. Oh ya. As-saburratu amamat talibi. Wahia khalfa mudarrisi. Khalfal adalahnya terbaca. Wah wa hiya khalfal mudarrisi. Iya, barakallahu fiik. Jadi lama-lama insyaallah kita akan secara otomatis mendapati kata yang berawalan al, maka akan terbaca lamnya atau enggak. Nah, maka sambil jalan insyaallah kita akan terbiasa langsung spontan yang bisa yakni menentukan mana yang terbaca alnya dan mana yang dilewati alnya ya. As-saburatu kan seperti ini. Kita langsung as. Lamnya memang enggak dibaca otomatis. Kurang pas kalau kita baca al-sabur, ganjil di lidah. As-saburatu amamat ya. Bukan amamal ya, amamat talibi wa hiya khalfal. Langsung ke lam. Hasan warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, asyik. Aina sayarotul mudarisi hiya amamal madrasati. Ahsan. Nomor 3. Silakan, Munir. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Baik, Ahsan. Nomor 4. Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Ya, jalasa khalfa Mahmudin. Dahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Baik, Mahsan. Baik. Coba barangkali dari para hadirin bisa membantu menyimpulkan kira-kira apa yang dipesankan dari latihan ke-6 ini, sedang yakni apa yang dipesankan di sini, pelajaran apa yang hendak kita ambil, apa itu aiba kata amam dan khalfa ya. Apa tentang dia bagaimana dia selalu berharokat fathah akhirnya. Coba dari sekian contoh ada enggak yang amami amamu? Enggak ada. Semuanya apa? Berakhiran fathah. Amama khalfa. Ya. Apalagi? Tentang amam dan khalfa ini bagaimana? Ya. Monggo dari panjenengan. Mas Munir. Dia selalu bersandar kepada yang lain. Ya. Enggak mungkin amam terus titik. Khalfa titik, tidak ada, pasti ada lanjutannya yang bersandar kepadanya ya, ada sandarannya ya, tidak ya. Jadi itu kata-kata keterangan tempat ya, amama khalfa, dan sudah pernah kita lewati. Coba ada tidak yang teringat pelajaran tentang aywa? Coba lihat pelajaran 5 ya, pelajaran 5. Ya. Pelajaran 5 yaitu pada percakapan antara Sa'id dengan Yasir dan Ali ya. Ya. Pada kalimat terakhir sebelum latihan ya, ucapannya Ali, hiya tahtal maktabi. Ya, ini juga sejenis dengan tadi, ya, sejenis dengan amama, sejenis dengan khalfa, ya, menerangkan tempat, ya, menerangkan tempat. Baik, dia selalu apa? Selalu bersandar kepada kata lain, ya. Baik, sehingga yang disandari selalu di kasrah. Coba lihat tahtal maktabi, ya, tidak mungkin. Tahtal maktabu, tidak mungkin, abadan tidak mungkin. Ya. Artinya kalau panjenengan mendengar ada yang baca tahtal maktabu, sudah salah, ya. Keliru. Ya. Tahtal maktabi, ya. Pasti. Baik. Khalfal mad, khalfal madrasa ti, selalu, ya. Abadan selamanya seperti itu. Ya. Baik, kita bisa langsung menilai, oh ini betul ya. Dan demikian pula harokat akhir pada kata-kata tadi, fathah selalu amamal madrasati khalfal masjidi tahtal ya. Tidak ada yang di dhammah tahtul tahti ya. Baik. Mafhum? Paham ya? Nah. Dan ini contoh beberapa contoh ya mungkin ada yang jelas ada kata yang lain yang sejenis dengannya ya. Setidaknya kita mengenal tiga dulu. Amama, khalfa, tahta. Ya, amama, khalfa, tahta. Barakallahu. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-mustashfa, apa? Al-mustashfa, rumah sakit. Almania, Jerman. Inkal tarro, Inggris. Swissaro, Swiss. Sekinu, Bisau. Ya, sekinu Bisau. Ya. Faransa, Prancis. Amama, kalau imamun, ya. Kalau ima pun ya, doma. Tapi kalau ama ma. Ya. Dan dia selalu apa? Butuh sandaran. Ya, butuh sandaran. Baik. Iya, di depan apa, di belakang apa, di bawah apa, ya. Barakallahu fiik. Nomor 9. Ini pelajaran baru. Insyaallah kita coba tambahkan. Ya, selanjutnya. Ya. Iya. Iya. Ah iya. Baik. Al-Akh menanyakan pelajaran ini ya, latihan 5 nomor 3. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa ya. Huwal ana fil mustashfa. Kenapa tidak langsung saja huwa fil mustashfa? Apa maksudnya, apa fungsinya ditambahkan al-an ya. Kalau maksudnya tentu Allah alam ya. Ada maksud apa dengan dimasukkannya kalimat ini yang berkaitan dengan pelajaran, Allah alam ya. Belum tahu ya, saya belum tahu. Yang jelas ya ini ya sekedar kita mengenal saja al-an adalah kata keterangan waktu ya, kata ya, ya. Di antara fungsinya untuk menegaskan memang ya. Cuma apakah dari kata itu ada sesuatu yang ingin diterangkan lebih lanjut? Allah alam. Yang jelas al-an tadi artinya memang menegaskan waktu yang sekarang. Sekarang ini dia sedang apa? Di rumah sakit ya. Baik. Bukan ya. Al-ana beda dengan ana. Ana saya, ana tanpa al ya. Iya. Ana yang panjang apa? Nunnya ana ya. Kalau ini ana ya. Ana ya, sekarang ya. Dalam Al-Qur'an ada al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa ya, al-an sekarang ya. Kalau ana dipanjangkan al-ana, apakah sekarang ini ya? Apakah baru sekarang ya? Kamu wahai Fir'aun ya, beriman ya. Baik. Al-an dia, huwal-an dua, dia sekarang mustashfa. Dan mungkin bisa kita praktekkan ya, ya di percakapan kita walaupun masih campur dengan bahasa Indonesia namanya. Ya. Al-an sekarang ya. Datang ke rumah anak kapan? Al-an ya. Misalnya untuk enam. Ini tambahan kosakata saja al-an. Baik. Mungkin belum ada maksud untuk menerangkan kalimat ini secara apa namanya lebih lanjut ya. Demikian wallahu a'lam. Ad-darsu at-tasi', pelajaran yang ke-9 ya. Ada beberapa bagian, bagian yang pertama bagian alif ya. Berarti nanti ada bagian ba. Baik. Coba kita pahami ya dialog berikut ini. Man hadar rajulu, baca. Man hadar rajulu. Ya, sambil diartikan di benak masing-masing. Man hadar rajulu. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun waniyun. Ya. Baik, ini satu dialog ya. Empat baris yang pertama membicarakan tentang siapa? Abbas. Ya, tentang Abbas, dia seorang pedagang yang kaya, berhasil ya. Kemudian yang berikutnya. Hamidun mudarrisun. Ya, coba dibaca dengan tepat, mudarrisun, bukan mudarrisun. Ya. Mudarrisun. Baik. Hamidun mudarrisun. Ya. Bukan mudarrisun. Ya, jangan panjang. Ya, betul kan? Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ya. Cukup dua baris ini menyebutkan siapa? Membicarakan tentang siapa? Hamid. Ada apa dengan Hamid? Dia seorang apa? Orang guru apa? Guru baru ya. Baru jadi guru ya, baru jadi guru ya. Ya. Jadi apa jadi baru ya? Baru. Iya. Baik. Berikutnya, ma hadza? Hadza tuffahun. Ma hadza? Hadza tuffahun. Nah, kata tuffahun kalau masuk padanya al jadi apa? Al tufahu atau at tufahu. At tufahu. Kita ganjel kalau kita baca al tufah. Ya. At tufahu fakihatun ladzidzatun. At tufahu fakihatun ladzidzatun. Ya. Baik, sampai sini. Tiga baris ini nah membahas tentang apa? Apel. Bagaimana dengan apel? Ya, apel adalah fakihah, buah yang lezat. Nah, apel itu fakihah. Fakihah itu apa? Buah. Ya, ladzidzah, ya, lezat. Fakihatun ladzidzatun. Madzalika? Berikutnya, baca. Madzalika? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ya. Baik, tiga baris ini membahas tentang al-usfur ya. Baik, burung apa? Ya, burung pipit ya. Usfur ya. Dzalika usfur. Ya. Apa itu? Burung pipit. Al-usfur, burung pipit. Burung pipit adalah ta'ir, jenis burung yang saghir, yang kecil. Usfur. Baik. Yang pertama tentang Abbas, yang kedua tentang Hamid, kemudian tentang apel, tentang burung pipit. Baik, berikutnya. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Baca. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Ya, apa artinya? Ya. Baik, Al-Arabiyyatu yani bahasa Arab. Ya. Al-Arabiyyah. Kalau bangsa Arab al-Arabi ya. Al-Arab ya. Al-Arab bangsa Arab ya. Al-Arab. Kalau seorang Arab al-Arabi. Seorang lelaki Arab atau seorang dari Arab. Kalau al-Arabiyah bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu lughatun sahlah. Bahasa yang gampang. Itu ya. Iya. Lughatun sahla, ya. Bahasa yang mudah sekali, ya. Itu ya, Mas Arin. Ya, ini mendorong kita untuk terus belajar karena mudah, ya. Karena mudah, gampang. Ya. Baik. Ya, seperti biasa kita belajar yang awalnya akan terasa agak berat, tapi lanjutkan, insyaallah ya akan datang kemudahan. Al berikutnya halaman 48. Al Arabiyatu lughatun jamilatun. Apa artinya? Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Sahih, ya. Bahasa Arab itu bahasa yang sangat indah, ya. Oleh karena itulah, ya, Al-Quran dan Karim, ya, Allah pilihkan, ya, dengan bahasa yang paling indah, yang paling sempurna, ya. Arabiyun mubin, bahasa Arab yang sangat jelas. Nah, berikutnya, Ammarun talibun mujtahidun. Baca. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Kaslanu, ya. Nu saja, tidak pakai tanwin. Kaslanu. Ammar seorang pelajar yang mujtahid, ya. Pelajar yang rajin, sungguh-sungguh serius, ya. Itu Ammar. Ammar talibun mujtahidun, ya. Wa Mahmudun, dan Mahmud adalah talibun kaslan, pelajar yang kurang rajin, ya. Malas, ya. Pemalas, kaslan, malas. Nah, kalimat kaslan begitu cara membacanya tanpa tanwin, ya. Kok bisa? Sudah, gitu aja dulu. Sementara kita tidak menerangkan dulu. Kita baca kalimat kaslan dengan tidak bertanwin nunnya. Kaslanu, ya. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya, kan? Faqihatun ladzidatun. Lughatun jamilatun. Ya, lughatun sahlatun. Mudarrisun jadidun. Tajirun ghaniyun. Talibun mujtahidun. Talibun kaslanu. Nah, untuk yang kaslan, ya, tanpa tanwin. Baik. Kaslan. Ya. Kaslan. Ya. Baik. Berikutnya, man anta? Ana. Nah, ini baru ana, saya, ya. Ana talibun. Ya. Saya santri, ya. A anta talibun jadidun? Apakah kamu murid baru? Ya. Naam ana talibun jadidun. Naam ana talibun jadidun. Ya, saya adalah talibun jadidun. Baik. Nah, ini pelajaran baru ini, pelajaran baru, ya. Pelajaran baru. Baik. Coba kita ambil satu contoh saja. Baik. Di sini ada dua contoh kalimat yang sempurna atau tidak ini? Dua kalimat ini sempurna. Coba dibaca. At-tajiru ghaniyun. Baca. At-tajiru ghaniyun. Ini apa? At-talibu jadidun. At-talibu jadidun. Ya. Artikan. Artikan. Pedagang yang kaya, gitu? Ya. Pedagang. Ya. Pedagang. Ya, pedagang itu kaya, gitu. Nah, itu nanti yang di sini pelajaran ini. Ya. Iya. Jadi pedagang itu atau inilah ya, sama, karena enggak ada kata tunjuknya, kata isyarah ya. Ya. Atau mungkin lebih fleksibel, si pedagang adalah kaya ya. Si pedagang itu, aduh, harus kata itu ya, kayaknya luasnya pakai itu, Man. Pedagang itu kaya. Ini apa? Belajar itu baru ya. Jadi baru ya, biasanya rajin ya. At-thalibu jadidun, pelajar itu baru. Sempurna enggak? Sempurna ya. Kalau ingin kita buat kalimat tadi yang Pak Wahyu tanyakan, saya adalah seorang pedagang kaya, gimana? Ini tadi pelajaran yang ke-9. Tajirun ghaniyun, baca. Sama-sama tidak beral, sama-sama tidak ada alnya. Alnya ditawin semua kan? Tajirun ghaniyun. Ini artinya apa? Pedagang yang kaya. Siapa yang kaya? Siapa yang pedagang kaya itu? Belum. Tadi dibutuhkan, ya, kata yang diterangkan oleh ini, susunan ini, ya. Boleh, silakan ana atau huwa atau mahmud ya. Ana tajirun ghaniyun, saya adalah pedagang yang kaya, atau mahmudun tajirun ghaniyun. Paham ya? Jadi kalau ini tajirun ghaniyun susunan yang baru yang insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan mendatang ya. Tajirun ghaniyun bukan kalimat yang sempurna. Baik. Tajirun ghaniyun, seorang pedagang kaya. Ya. Belum tersusun sebagai kalimat yang sempurna, ada diterangkan, ada menerangkan, belum. Ya. Talibun jadidun, apa artinya? Murid yang baru. Ya. Baik. Dibutuhkan apa? Bukan pelaku tapi apa? Ya, ini kata lain yang diterangkan oleh kata ini, ya. Akan bukan mudhaf ya, lain pembahasan bukan mudhaf nah. Ya. Boleh subjek enggak apa ya. Ana talibun jadidun, saya talibun jadidun, huwa talibun jadidun, Muhammadun talibun jadid. Nah, baik, itu yang akan diterangkan pada pelajaran ke-9 insyaallah taala. Baik. Sebagai 6 tambahan kegiatan di rumah ya, silakan di apa namanya, boleh ditulis lagi ya. Nah, dikerjakan latihan pertama saja. Latihan pertama coba dibaca, paling tidak dibaca. Iqra waktub, ini perintahnya apa? Iqra waktub, baca dan tulislah ya, setidaknya dibaca ya. Lebih sempurna lagi ditulis ya, dibaca dan ditulis ya. Ada berapa nomor? 10 nomor ya, 10 nomor. Baik. Nomor 1, 2. Nomor 2 itu panjang ya. 3, 4 di sampingnya, 5, 6 di sampingnya. Ya. 7 ya panjang. Ya, pertanyaan jawabannya di sampingnya ya. Nomor 8 ya. Sebelah kanan 9, pertanyaan jawabannya di bawahnya ya. Anta mudarrisun qadimun ya, jawabannya di bawahnya ya. Nomor 10 ya, ini juga panjang, tanya jawab, pertanyaan lalu jawabannya di samping. Nah, nanti coba disusun kembali ya, ditulis di buku masing-masing. Naam. Barakallahu fikum ila huna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.